janjimu padaku. Kesabaran hati tak dapat terkendali. Teringat lagi semua yang telah berlalu, dan ku sadari kita takkan mungkin bersatu. Walau tak mudah untuk mengatakannya.